Saudara Lun, perdamaian Aceh kerap identik dengan nama negara Helsinki. Tahukah Anda bahwa ternyata gedungnya, Smolna Building, juga memiliki sejarah penting? Martunis Bukhari, guru Sekolah Sukma Bangsa Pidie Alumnus, Pesantren Misbahul Ulum, kandidat Master in Teaching Education, University of Tampere, melaporkan dari Helsinki, Finlandia. Berikut kisahnya. Smolna Building merupakan gedung yang digunakan pemerintah Finlandia sebagai tempat perjamuan bagi tamu-tamu resmi negara. Gedung yang diarsiteki oleh Carl Ludwig Angel, seorang arsitek berkebangsaan Jerman pada tahun 1820 ini, resmi dijadikan sebagai gedung perjamuan bagi kegiatan kenegaraan di tahun 1964. Gedung yang terletak di distrik Kartin Kaupunki di dekat alun-alun pusat perbelanjaan kota Helsinki, Finlandia, merupakan saksi bisu tempat penandatanganan nota kesepahaman MOU antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005. Gedung berwarna kuning muda dengan gaya arsitektur eksterior dan interior khas bangunan kerajaan abad ke-19 ini berlokasi di jantung kota Helsinki. Setelah hampir 12 tahun usia damai Aceh, saya bersama 29 guru sukma bangsa Aceh lainnya berkesempatan mengunjungi gedung yang syarat sejarah bagi masyarakat Seramu Mekah ini. Gedung yang menjadi titik balik masyarakat Aceh untuk membangun kembali peradabannya setelah sempat terpuruk puluhan tahun di bawah derita konflik yang hampir tidak berkesudahan. Begitu memasuki gedung Smolna, kami langsung disambut oleh seorang petugas bernama Yoko. Pria paruhbaya yang berbadan tegap namun cukup ramah ini merupakan saksi sejarah disepakatinya penandatanganan nota kesepahaman MOU Damai Aceh. Dia terlihat cukup senang dengan kedatangan kami yang diketahuinya berasal dari Aceh. Didampingi beberapa petugas lainnya, kami diajak mengelilingi beberapa ruangan di area gedung. Salah satunya adalah ruangan tempat mantan Presiden ke-10 Finlandia, Martti Ahtisaari, sang mediator, menyatukan simpul jabat tangan antara pemerintah RI yang diwakili Dr. Hamid Awaluddin dan Tengku Malik Mahmud dari pihak GAM kala itu. Di ruangan itu pula kami mendapati foto memorial momen bersejarah itu terjadi. Sebuah foto yang menunjukkan momentum di mana roda pembangunan dan pemberdayaan peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh di pelbagai aspek telah dimulai hingga hari ini. Meskipun hari ini keadaan ekonomi masyarakat Aceh secara keseluruhan belum tergolong sejahtera, namun dari tahun ke tahun, tren angka kemiskinan di Aceh makin menurun. Selama tahun 2012 hingga 2014, persentase tingkat kemiskinan masyarakat Aceh menurun dari 18,58% menjadi 16,98% dari BPS Provinsi Aceh 2015. Setidaknya angka ini menunjukkan tren positif masyarakat Aceh untuk terus memperbaiki keadaan ekonominya setelah damai terwujud. Bagi sebagian besar masyarakat Aceh, tahun 2017 merupakan tahun transisi percaturan politik. Gubernur terpilih Irwan Yusuf bersama pasangannya, Nova Iriansyah, telah dilantik. Tentu masyarakat Aceh telah mengenal dengan baik siapa nahkoda Aceh untuk 5 tahun mendatang. Ya, Irwan Yusuf. Irwan Yusuf bukan hanya pelaku sejarah saat konflik bergejolak, tapi ia juga adalah gubernur Aceh pertama yang terpilih secara demokratis pasca damai tahun 2006. Berangkat dari 2 pengalaman yang ia miliki, tentu amanah besar akan diembannya kembali untuk membawa masyarakat Aceh menuju kemandirian serta kesejahteraan ekonomi. Tentu harus menjadi salah satu poin utama dalam agenda politik yang akan dijalankannya. Sehari sebelum mengunjungi Smolna Building, saya beserta teman-teman guru lainnya berkesempatan bertemu dengan Dubes RI untuk Finlandia, Wiwik Setiawati Firman, yang mengemanahkan langsung kepada kami sebagai warga Aceh agar dapat mengajak seluruh elemen untuk terus berperan aktif dalam memelihara damai Aceh. Beliau sebagai mantan Direktur HAM Departemen Luar Negeri pada tahun 2009, tahu benar betapa mahal harga yang harus dibayar masyarakat Aceh selama puluhan tahun konflik terjadi. Kerugiannya bukan hanya bersifat material, tapi juga mengorbankan ribuan nyawa tanpa dosa. Oleh karena itu, dari momen mengunjungi Smolna, saya beserta warga Aceh lainnya saat ini di Finlandia hanya bisa mendoakan dan mengajak seluruh perangkat masyarakat Aceh agar terus memelihara damai yang telah dengan susah payah diwujudkan. Jikapun terdapat perselisihan dan perbedaan pandangan antara satu kelompok politik dan lainnya, semoga perbedaan tersebut dapat disikapi secara bijak atas dasar kemaslahatan masyarakat Seramu Mekah tercinta ini. Semoga pula, Smolna akan terus dikenang generasi mendatang sebagai tempat perdamaian Aceh bersemi dan nota kesepahamannya ditandatangani. Semoga. Itulah Syedaralun, semoga saja bangsa Aceh terus menghargai setiap perdamaian yang ada dan sejarah untuk mendapatkannya. Sekian Citizen Reporter untuk edisi kali ini. Wassalam.